Yang saya muliakan panitia pengajian ora umum. Umum ora umum. Pengajian umum launching majelis zikir dan selawat dari Jalur Ansor Kabupaten Pacitan. Dan semua teman-teman yang hadir semuanya, terutama aparat pemerintah TNI Polri dari Bapak Bupati Pacitan, Bapak Kapolres Pacitan, Bapak Dandim Pacitan, semuanya yang hadir, yang insya Allah semoga kebersamaan ini mendapat berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunjukkan bahwa Allah harus turunkan rahmatnya kepada kita. Kenapa? Mergo awake dhewe senajan beda, senajan model-model, tapi jek tetap rukun. Alhamdulillah. Nek wis gak rukun, Kanjeng Rasul ngendika, "Idza tasabatil qaumu saqatat min ainillah." Kalau sudah satu yang satu kepada yang lain, kaum yang satu kaum yang lain, kelompok satu kelompok yang lain, saling pisu-pisuan, saling menghujat. Bahkan mohon maaf sampai bilang kowe sesat, itu kafir, itu musyrik. Masya Allah. Emang ente Gusti Allah apa? Nah wis kaya ngene iki, kita ini terjamin apa? Mengerikan, luput dari pandangannya Allah. Na'udzubillah min. Idza tasabatil qaumu saqatat min ainillah. Oleh karena itu, semoga kebersamaan ini menjadi sebab turunnya hujan rohnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau hujannya air dari langit ke bumi, maka merangsang tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tukul. Suket tukul. Nggih. Sing maune meh mati dadi jenggelek urip maneh, sing gak kembang metu kembange, sing gak uwah metu. Karena hujannya air dari langit ke bumi. Lah kalau yang hujan ini cahaya Allah, rahmat Allah hujan turun dari langit ke hati kita. Yang tukul apa ning atiku? Akhlak yang kalimah, perilaku yang santun, langkah yang selalu tidak pernah menyakiti orang lain. Jos. Jos. Ana udan rahmat muduk ning atine awake dhewe, tapi karo tangga gak rukun, karo dulur gak rukun, karo tok masyarakat gak rukun, nek gara-gara ora padha pahami, beda keyakinane, tunggu kehancuran saudara. Berarti hujan bukan hujan rahmat yang masuk di hatimu, tapi hujannya kencengnya iblis di dalam hatimu semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau hujan itu rahmat, hujan itu cahaya turun di hati kita, sing metu apa? Langkah yang santun, urip sing genah, urip sing sopan, urip sing tepo sliro. Jos. Makanya kita teman-teman mohon maaf Pacitan, kita ada grup selawat Sumutireng, ada sebetulnya tuh. Kita hadir ini adalah teman-teman, semoga Pacitan juga ikut segera deklarasi mafia selawat. Mafia selawat. Mafia iku apa? Selawat iku anggo mafia. Jarik ta'rif. Jajalan kowe teko rungokno, kowe bakal ngerti. Aja urung ngerti-ngerti wis maido. Kenapa mafia? Mafia itu manunggaling pikiran lan ati. Aja nek salat aja pikiranmu tok, aja atimu tok, kudu mbok gathukno antara akal karo atimu. Langkahmu akan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafia. Kenapa namanya mafia? Lah niku. Mergo alhamdulillah yang kita bina ini, mohon maaf, mulane iki do kaosan ora kupluan iki dudu Muhammadiyah mboten nyon sewu mawon iki. NU kok ora kupluan enggak apa-apa. Yang penting hatine kupluan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji kok kaosan, sing penting kan ora buka udele. Saya katakan di sini, mohon maaf kebanyakan dari teman-teman mafia selawat kita ini ngaploki kula niki dikaplok. Jenengan kudune dikaplok, rumangsa kekaplok, mudeng kekaplok niku. Ditampar. Duh, kenapa? Wong bajingan wae gelem selawatan. Sing maune Masya Allah anak-anak pang sekarang gelem sembahyang. Masya Allah. Sing maune penyanyi dangdut saiki gelem maulud. Allahu shalli Muhammad. Kenapa mafia? Nyun sewu. Nek bahasa Semarang niku ciblek. Nek cara daerah kulon niku jenenge apa ya? Telebuk ngono. Cara kene apa ya? Nek cara Jawa Timur teh pati ku begenggek ngoten. Cara mriki napa? Senuk. Wong wedok rusak niku lho, nggih. Mulane konsep sing kanca-kanca iki dadi mafia selawat, wong nek akalmu mbok nggo mbok gatono karo atimu, langkahmu akan lebih indah ke depan. Amin Allahumma. Mana ana ta wong sing uripe ngawur utekmu ning ndi? Nggih mboten. Nek gatono utek karo akal, mengko indah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ini memperkenalkan apa itu mafia selawat. Kenapa pakai kata mafia? Itu hanya nyilih jeneng tok wae. Isine yang penting. Jos. Kayak duren. Jobone ketoke sangat ning rasane mak nyos. Amin Allahumma. Aja kaya jambu mulus ning jero bosok. Uler tok gitu. Allah sallallahu Muhammad. Namanya mafia. Mohon maaf mungkin banyak pertanyaan. Jangan persilahkan masalah nama. Masalah nama. Mulane nek nyuwun sewu wong NU diantem tahlilan bid'ah, muludan bid'ah wong NU nggih. Yang ngantem siapa ya enggak tahu, pokoknya itu muludan bid'ah, manakiban bid'ah, nyuwun sewu gitu. Memang betul itu bid'ah, mergo gak ana dalile. Ora ana ayate. Kowe pengak nyuwun sewu Qur'ane dalil sing kowe kudu ngedekno jamiah kumpulan jenenge NU ya ora ana Qur'ane ngono kuwi. Wong jamaahmu kowe dhewe ya ora ana Qur'ane kok. Ora ana dalile kabeh. Mantep po, nggih. Cuman kan kita beda prinsip. Nek mereka mengatakan kanca-kanca kita yang lain, sahabat kita juga wong sama-sama muslim kok, nggih. Dek ngomong kabeh bid'ah iku sesat, nek kita orang NU, siapa bilang kabeh bid'ah sesat? Nggih. Tidak semua bid'ah itu sesat. Jos. Dalile apa? Catet. Satu kali. Quran itu dibukokno, dijilid, dibukukan. Itu termasuk bid'ah. Karena belum ada pernah perintah dari Rasulullah. Belum pernah contoh dari Rasulullah, enggak ada. Menjilid Quran itu belum pernah. Makanya ketika Rasulullah meninggal, khalifahnya Abu Bakar. Umar mengatakan matur ning Abu Bakar. Ki bahaya iki. Ini banyak orang-orang sahabat yang hafal Quran gugur di perang. Nek mati kabeh lah Qur'ane hilang. Makanya perlu diambil langkah kita bukukan Al-Qur'an. Abu Bakar ngamuk, "Kaifa naf'alu?" Catat, "Kaifa naf'alu syai'an?" Bagaimana kita melakukan sesuatu lam yaf'alhu Rasulullah, yang belum pernah dilakukan Rasulullah. Ini katanya dipahami, belum pernah kan bid'ah berarti. Tapi Umar mengatakan innahu wallahi khair, innahu wallahi, demi Allah ini baik. Akhirnya Allah membuka dada dan hatinya khalifah Abu Bakar Siddiq. Akhirnya mereka mendatangi Zaid bin Sabit. Disengeni meneh, kowe iki khalifah, kowe sahabat paling dekat karo kanjeng Nabi kok meh bedengahi. Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Lam yaf'alhu Rasulullah. Berarti belum pernah ada perintah dan contoh dari Rasulullah. Akhirnya ini baik, banyak yang mati itu yang hafal Quran, digugur perang semua itu. Bagaimana ini? Akhirnya disetujui. Jadi nyuwun sewu, membukukan Al-Quran itu adalah bid'ah. Tapi sahabat mengatakan ini baik. Walaupun bid'ah, tapi ini apa? Innahu wallahi khair. Jos. Berarti tidak semua bid'ah itu sesat. Jos. Anak tahlilan, ya memang sesat. Kok sesat? Bid'ah. Mergo gak ono, tapi apa salah wong dikir? Wong salah, wong Islam paling indah ku Indonesia kok. Jos. Masya Allah, luar biasa. Hidup Indonesia. Mohon maaf. Jadi kadangkala niku nyon sewu, Islam itu tidak anti budaya. Terbana haram, musik haram. Lu nek nglalekno Gusti Allah haram. Tapi nek musik dadi kowe malah wedi dadi eling Gusti Allah. Ha malah ora apa-apa nek kagune kula niku. Malah wajib niku. Ning syaraté aja sampai nglalekno Gusti. Kaya nyun sewu, nyun sewu, katokmu kon cingkrang dhuwur pala, iki sebetulnya apa to? Khulaya, menghindari kesombongan. Kata kowe katokmu cingkrang tapi sombong, malah kowe iki salah niku mengke. Jos. Difahami dong apa maksudnya itu, kenapa kon cingkrang? Kan khulaya. Saiki do cingkrang tapi sombong rumangsa paling bener dhewe. Loh, malah iki malah ora ketemu dalile ngono iki jenenge niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun sewu tidak apa-apa, monggo, mong. Jos, demi Allah saya tidak anti. Seneng saya, tapi tolong saya nasihati, jaga hatinya, jangan mudah menyesatkan yang lainnya. Podo-podo urung ngerti ditompo urane. Jos. Jos. Wis ngono wae, makanya mafia selawat hadir membawa misi satu, Bu, catet nih. Perbedaan itu tidak masalah. Tirukan, perbedaan itu tidak masalah. Yang masalah itu kalau kalian membeda-bedakan. Jos. Jadi perbedaan itu enggak masalah. Yang masalah itu kalau kalian ora gelem kumpul, dupe ora podo fahami. Oh no. Ini antek PKI ini kemungkinan. Membuat negara ini dikacau nanti. Iso negara Islam A, Islam B, kuwi jek bejo kok kono Flores, negara Flores, kono negara Papua, negara Hindu ning Bali, negara Buddha ning kono. Kacau niki mengke. Makanya NO tidak masalah kita berbeda, tapi yang penting tidak saling membeda-bedakan. Jos. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. N pokoknya simbol yang kedua, mafia salat membawa misi apa, Bu? NKRI harga mati. NKRI selawat. Oh, ngeri toh. Piye mau pacitan piye? NKRI selawat. Jos. Jos. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa NKRI harga mati? Tak takoki kira-kira nek negara dhewe iki kocar-kacir, terpecah-pecah, terkotak-kotak menjadi negara masing-masing wis ora iso rukun. Setuju sampean? Makanya konsep kita NKRI harga mati. Jos. Jos. Apapun pahammu, apapun keyakinanmu, apapun agamamu, ayo kita rapatkan barisan. Ini orang rukune awake dhewe, padha islame. Padha islame, padha salate, padha nyembahe Gusti Allah. Ora gelem rukun, malah ana sing ngarani liyane kafir, liyane musyrik, liyane sesat. Hati-hati. Anda sudah kena virus-virus Yahudi yang ingin memecah belah NKRI ini. Kowe kok tepuk-tepuk tangan ngapa? Sing rukun, amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Hormati perbedaan. Jos. Kanjeng Nabi lek ngendika apa lali kowe? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu rahmat. Nek saling menghargai perbedaan, kaya ning Mekah kae lho. Ono sing salat Allahu Akbar ngene ya ono. Ono sing Allahu Akbar ngene ya ono. Ono sing Allahu Akbar ora sejagep ngene ya ono. Rukun apik kaya ngono. Ora sing ngene, "Eh, kowe ngawur meh nyikut-nyikut wong ya kowe salat ngene-ngene." Wes to. Sing penting padha karo Gusti Allah, padha durung ngertine ketompo urane. Jos. Amin Allahumma. Maka konsep mafia selawat seperti NO. NKRI harga selawat sampai satu. Kenapa NKRI harga mati? Kita malu sama nenek moyang kita. Mereka berjuang merebut kemerdekaan. Mohon maaf, hati-hati. Silakan berbeda. Kene tahlilan kowe ora gak apa-apa. Kowe nganggo kunut kene ora gak apa-apa. Sing penting ru. Jos. Jos. Nek kowe ora rukun, dikeploki ini. Ada skenario internasional untuk memecah belah Islam Indonesia. Berbeda itu indah, jos. Malah dadi kuat, nek rukun dadi kuat. Contone, lampu iki iso murup, kuwi murup. Mergo napa? Rukune kabel loro, siji positif, siji negatif. Merus senajan beda ning rukun dadine murup. Nek gak rukun mati niku lampune. Jos. Lampu iki iso murup. Halo, mic iki lho. Halo, halo. Mergo rukune kabel kalih. Ireng karo abang, positif karo negatif, beda, tapi rukun muni. Halo. Ngono kon rukun kok angel kalah karo mik kowe. Allahumma shalli ala Muhammad. Kowe kok senajan beda ora gelem rukun, kowe kualat dadi menungso kowe. Enake awakmu metu lair ning donya, produk kerukunan dari dua makhluk yang berbeda. Lho bapakmu karo mbokmu ora beda kowe. Lanang karo wedok, lho. Nggih mboten? Mulan diarani garwo, sigar karo dawa. Sigar kabeh ora iso. Dawa kabeh yo melanggar niku mengki. Ning jelasan beda, gelem rukun akhire metu kowe kabeh iki lho. Kowe iki dhewe produk perbedaan kok ora gelem rukun. Jos. Amin Allahumma. Makanya apapun agamamu, apalagi apa do islame, mung beda kunut ora usoli, ora tahlilan, ora gelem rukun. Hati-hati. Ini sing keplok-keplok akeh, ingin negara ini terpecah belah. Ingin negara ini diobok-obok. Kita boleh bangga Indonesia merdeka, tapi demi Allah belum merdeka. Kita ini punya warisan dahsyat emas terbesar di dunia. Terbesar di dunia emas kita. Ditambangnya mana? Di bumi Irian Jaya. Dikuasai Amerika. Kita emas lagi di Pulau Buton. Dikuasai Amerika. Di Irian Jaya Freeport. Di Pulau Buton Newmont. Kita punya minyak dicaplok Amerika. Namanya PT Caltech. Semua ini rakyat ini miskin seperti ini. Masya Allah. Kita ini mohon maaf, mohon maaf. Jangan seudon sama Allah. Justru kita khusnudon. Hakikatnya apa? Allah kan memberi sesuatu susah, mumet, bingung, ngeluh, penyakit apapun. Ini kumpul diukur. La yukalifullahu nafsan. Tidak mungkin Allah memberi musibah apapun. Nek menjadikan gak kuat, gak mungkin. Mesti kuat. Nah, nek Indonesia dikei mumet kok ini krisis bertahun-tahun mulai 97 sampai 2014 rampung-rampung. Berarti wong Indonesia wong hebat-hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Indonesia tanah sapusaka abadi nan jaya NKRI harga mati Indonesia sejak dulu kala selalu di di sana lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Stop pokoknya sing suarane banter tak dongono anak-anakmu dadi wong sukses kabeh. Karena berkahnya Allah melalui kau cinta Ibu Pertiwi ini. Amin apa mau mi to ngono. Kula dereng ngapal Mbah, mboten apal Mbah. Wis anggere mangap-mangap ora apa-apa yo. Wis yo. Indonesia tanah pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala puja-puja bangsa di sana tempat kita dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konsep mafia selawat membawa umat dan rakyat Indonesia NKRI selawat semuanya berdiri kita nyanyikan Indonesia Raya semuanya hiduplah Indonesia Raya ulang lagi hiduplah Indonesia Raya sekali lagi hiduplah Indonesia tanah airku tanah padaraku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Allahu Akbar! Terima kasih, semua berkah, duduk kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apapun NKRI, salawat. Amin Allahumma. Bersyukurlah kita menjadi rakyat Indonesia, negeri terkaya di dunia. Amin. Negeri terkaya di dunia. Amin. Kenapa kaya? Karena penduduknya paling banyak beragama Islam adalah Indo. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang di atas bumi dikasih rezeki sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis dicepake, disiapke rezekine kabeh. Apa meneh sing ning dhuwur bumi wonge menungso gelem iman karo Gusti Allah, otomatis cepakane luwe akeh timbang sing ora duwe iman. Ning sayange imanmu do semele kete. Imanmu do ya nah beh. Tapi nek imanmu nah, oh insyaallah Indonesia. Nah, amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Bersyukurlah kita dikasih panjang umur, alhamdulillah. Bersyukurlah kita dikasih kesehatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya rabbal. Simpel, simpel, simpel Bu. Pengen bahagia? Simpel, alhamdulillah. Pengen bahagia? Cukup, alhamdulillah. Dipaidu wong, dinyek wong, difitnah wong, nek ora alhamdulillah kowe kok setruk. Nek ora alhamdulillah kowe kok asam urat. Mergo wong saiki do gampang penyakiten, do gampang setruk, asam urat, kencing manis, liver, jantung dan tetek nganggu. Bengek cuman satu penyebabe. Kowe do setruk, do kena kanker, do jantungan, do liver, do asam urat, kencing manis, goro-goro sepele. Mergo kowe kakean mangan mie. Mikir. Wis toh, sing penting usaha. Jos. Sing penting ikhtiar. Jos. Nomor loro, sing penting donga. Jos. Nek wis kuwi pasrah. Mau dikasih apa terserah. Nek kowe gak iso manut, gak iso pasrah ke Gusti Allah, pertanyaannya gampang. Urip iki mula bukane karepe sapa jajar loro. Hidup ini sejak semula kehendak siapa? Allah. Lah kon manut kok angel. Ya ngeyelan kowe iki menungso ngeyelan kowe. Pengen bahagia? Pengen sehat? Pengen nikmat? Simple, apa? Jos. Kebahagiaan itu akan selalu ada ketika kita mampu mensyukuri apapun yang terjadi. Jos. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al iki sing apa? Sik. Stop. Ponorogo, please deh, please. Kowe iki tamu. Ibu saya biasa kalau jam 3 baru Maulid Asrokol di Ponorogo itu. Ini karena di Pacitan baru pertama kali dikaget ini. Besok yang kedua insya Allah lebih banyak lagi. Amin Allahumma. Mohon maaf singkat satu. WP urasa mumet. Angger alhamdulillah. Jos. Yang penting usaha. Sampun. Dungo. Apapun yang terjadi ya sudah. Itu takdir kita. Pengen bahagia di situ. Pengen sehat di situ. Mana guys on rimo yang pandum. Wah mbok pikir-pikir setruk. Mbok pikir-pikir ngeluh. Doyan mboten kerso dahar, mboten saged sare, akhirnya penyakitan. Makanya pengen sehat, pengen nikmat, pengen bahagia, simpel. Alhamdulillah. Jos. Yang kedua, salawat salam sebuah sampai pada Rasulullah SAW. Yang kita nantikan syafaatnya. Moga-moga setelah berikan untuk syafaat Rasulullah. Semoga kita termasuk orang yang disyafaati Rasulullah. Nek ana wong sing gak percaya syafaat kan Nabi, terserah, gak apa-apa, kita hormati. Jos. Podo islami, podo imane. Jos. Tapi kita percaya dengan syafaatnya Rasulullah. Oke? Kok besok ning dunia kiamat ning donya wis saged golek syafaat. Makanya ini wasiat dan ijazah dari guru mursyid wali kutub Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi yang diteruskan oleh putranya, cucu-cucunya. Kalau kalian ingin mumet gak ilang, pengen ilang mumete, loro pengen ilang lorone, urip kepengen kok ilang uripe, wis pokoke pengen ditulungi Gusti Allah ngoten nggih, nyuwun syafaat kali Rasulullah dengan kalimat apa? Ini kalimat diajarkan oleh Al Habib Ali, diturunkan ke putranya sampai ke cucunya almarhum Al Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi radhiyallahu taala anhum. Tirukan saya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfa, isfa, fi hajati, inda Allah. Ya Rasulullah, isfa, fi hajati, inda Allah. Ya Rasulullah, isfa, fi hajati, inda Allah. Nyuwun syafaat. Muka-muka bul hajati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muka-muka dunia kubur akhirat disyafaati Rasulullah. Amin Allahumma. Nek teng cara wong gak percaya syafaat terserah. Dalile Quran Bu, ora ana syafaat Muhammad ora duwe syafaat kok dijaluki. Balillahi syafaatu jami'a. Sing duwe syafaat ki Allah, Muhammad ora duwe. Aku ngomong betul. Memang Muhammad ora duwe syafaat. Mergo Muhammad bakul satu tentol. Bakul durian, bakul balon gitu. Jenenge tok Muhammad yang ratau sholat. Tapi nek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawaban orang NU bisa. Jawabannya orang NU. Orang mung kanjeng Nabi tok. Gurumu iso nyafaati, guru iso nyafaati murid e. Wong-wong saleh iso nyafaati sing disayangi. Amin Allahumma. Amin. Yang dia sayangi dan yang menyayangi dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Buka surat Maryam niku. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Tidak ada yang mampu memiliki syafaat dan memberi syafaat kecuali orang yang sudah dijanji oleh Allah. Nganggo ayat itu tugel-tugel des. Allahu sallallahu Muhammad. Allahu sallallahu Muhammad. Allahu sallallahu Muhammad. Enggak apa-apa. Monggo panjenengan boten pitados ning NU percaya. Angkat tangan semuanya. Isfa'lana lana lana ya habibana, lana lana ya habibana, laga syafa'a ya Rasulullah. Semuanya Nabi, ini yang kami cari ya Allah, syafaat Rasulmu, kekasihmu Muhammad kepada kami semua. Engkau hai kekasihku Muhammad akan menjadi manusia yang dituju oleh semua makhluk Allah pertolongan atas dahsyatnya kiamat. Antal multaja, antal multaja, karena semua nabi tidak mampu, hanya kepadamu hai kekasih Allah. Isfa'lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tangannya diangkat yang tinggi kalau Anda pengin syafaat Rasulullah. Ya Nabi ya Rasul. Salli wa sallim. Kita itu tamu ya. Insyaallah besok malam, malam satu saya di Ponorogo, malam minggu saya di Madiun, malam Senin kita selapanan rutin di sekretariat Mafia Salawat di Jero Singasan. Insyaallah nanti komplit karena insyaallah dia ada simaan Quran dan insyaallah Umi istri hadir dari Semarang ke Ponorogo insyaallah. Untuk kita berdoa bersama kita semuanya, bersama santri-santri yang hafid Quran semuanya, insya Allah kita barokah semuanya. Malam Senin kita selapanan rutin di sekretariat kita semuanya di Jero Sing. Membawa alat sholat ya, kita ada sholat tasbih nanti. Insya Allah mulainya gasik dan selesai jam 12. Setelah itu terserah mau ngobrol, mau ketemu saya, tapi jangan lupa nek sowan kiai nggowo. Allahu Muhammad. Yang ketiga, mohon maaf kenapa perlu Rijalul Ansor. Tokoh-tokoh penolong daripada akidah Allah. Panji-panji Allah, terutama ala akidah Ahlussunnah wal. Kenapa perlu Mafia Shalawat? Kenapa perlu? Mohon maaf. Bu. Wae sing ora jawab mencret pokoknya. Singuran jawab berarti perawan gue. Dal tuwek-tuwek. Tuwek gue perawan amoh gue. Yang jawab mesra gini, dalam abah gitu ya. Saya doain bahagia keluarganya. Amin tok kurang jawab percuma. Bu. Kebahagiaan untuk Anda dan keluarga semuanya. Ulangi lagi, bu. Sapa muni dalem mbahmu? Mbahmu wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat kenapa saya alhamdulillah dengan teman-teman dari Ultraflu, teman-teman dari Sirkandi Listrik CS, kita bentuk di Ponorogo kemarin kita resmi 2013-14 deklarasi. 2013 akhir kita deklarasi Mafia Shalawat. Kenapa shalawat perlu di mafia? Manunggaling pikiran hati. Satu, kenapa sholawat? Banyak alasan. Yang jelas, satu, catat. Dicatat. Kenapa sholawat, Gus? Kenapa sholawat, Bah? Kenapa sholawat, Abah? Catat. Kenapa sholawat, Gus? Gus ini maksudnya kayak wedus gitu loh. Kayak wedus, alhamdulillah. Kenapa sholawat, catat. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Siapa? Sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini termasuk imam pertama yang imam sholat tarawih yang melakukan bid'ah. Jadi zaman Kanjeng Nabi belum pernah ada sholat jamaah tarawih tiap malam di Masjidil Haram maupun di Masjidin Nabawi. Kanjeng Nabi niku medal nek Ramadan dalu derek sholat tarawih teng masjid niku hanya tidak pernah lebih dari 5 kali. Cari hadisnya. Kanjeng Nabi paling kata niku keluar dari rumah ke masjid sholat tarawih hanya 5 kali, paling banyak. Ini dalil nih. Mulanya sing keset tarawih ini untuk dalil enak gitu. Mangkat tarawih nih, Kanjeng Nabi pengen gangsal tau pak. Ini sing keset seneng ini, ngaji-ngaji lah digurok dong, ini ngeluh. Kanjeng Nabi kurang begini loh pak. Rasulullah hanya 5 kali, berlangsung sampai Sayyidina Abu Bakar. Nanti gak ada tarawih jamaah tiap malam. Ada sholat tarawih berjamaah tiap malam di Masjid Nabawi setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau keluar dari rumah, datang ke masjid, semua yang di masjid dipanggil, semua berhenti. Dia tunjuk, pegang tangannya sahabat tadi, Ubay bin, sahabat siapa? Wong NU kudu paham kok babe-babe. Ubay bin Ka'ab dipegang. Ya Ubay, aku perintahkan kau jadi imam sekarang. Hai yang hadir di masjid, semua bermakmum kepada sahabat kita Ubay bin Ka'ab. terjadilah proses pertama kali sholat tarawih berjamaah di masjid diimami oleh sahabat Rasulullah ini, Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Setelah mari sholat jamaah tarawih, Umar mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi, ni'matil bid'atu hadihi. Cara jawane, sa'api-api bidengah yo iki. Jas! Sa'api-api bidengah yo iki. Berarti tidak semua bid'ah sesat. Oke? Jas! Sholat tarawih ben bengining masjid, we jamaah we bidengah. Tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Rasulullah. Jas! Anak kowe ngomong kabeh bid'ah sesat, lho kowe ben-bengi jamaah taruh ning masjid, berarti kowe ya sesat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun, ora usah tambah kene. Kita tidak pernah menebar benih kebencian, enggak ada. Cuman tolong aja mbok elek-elek nek wong ahli bid'ah, enggak apa-apa. Tapi bid'ah kan sae. Mantap tadi wong eno ini. Mantap ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah nek cara kitab-kitab sampean delok wong pare wong-wong niku kanca-kanca niku aja boten percaya kitab. Kitab-kitab buka kata Imam Syafi'i selama muwafiq bil kitab wa sunnah. Walaupun hal baru, tapi kalaupun tetap ada benang merahnya kepada Al-Qur'an dan hadis, why not? Mengapa tidak? Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Ubay bin Ka'ab niku matur kali Kanjeng Nabi. Lah ini dasare mafia selawat. Catat niki. Ini ponorogo iki anyar iki rung tau iki. Ini sahabat Ubay bin Ka'ab matur dan akhirnya mendapat nasihat yang dahsyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini ku sampaikan kepada kalian semuanya. Amin. Allahumma beliau mengatakan, ya Rasul, aku selalu rindu dengan Allah. Aku selalu rindu dengan zat yang maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap nafasku adalah zikir. Setiap detak jantungku adalah Al-Qur'an dan doa dan doa dan doa dan zikir. Ya Rasul, aku mohon petunjukmu ya Rasul, mohon nasihatnya jenengan Kanjeng Nabi. Lah kulo niku nggih kangen kali jenengan, ana habaitak, aku nggih cinta kali panjenengan. Lah kulo pengen sholawat kali jenengan. Kira-kira ing dalam zikire kulo, di dalam zikirku, dalam doaku, kira-kira aku harus berapa persen dalam sholawatku kepadamu ya Rasul? Apakah bisa aku lakukan sepertiga doaku, sepertiga zikirku, aku bersolat kepadamu, apakah itu boleh ya Rasul? Rasulullah menjawab, boleh, baik, bagus. Sepertiga, kalau separuh dari zikirku, separuh dari doaku adalah bersolat kepadamu ya Rasul? Rasulullah menjawab, in zitta fawa khairul lak. Lebih banyak, lebih bagus. Kalau begitu, anda kata 2/3, 3/4 zikirku, doaku adalah sholawat kepadamu ya Rasul. In zitta fawa khairul lak. Tambah HP. Boleh, bagus. Tambah HP ya Rasul. Iya. Kalau begitu ya Rasul, maaf ya sholawat, dengerin. Mulai hari ini, aku penuhi zikirku, aku penuhi doaku untuk selalu bersolawat kepadamu ya Rasul. Awajar Rasulullah Nabi, Rasul mengatakan, idzan taf'al, kalau andai kata kau berbuat seperti itu, zikirmu penuh dengan solawat, doamu penuh dengan solawat kepadaku, idzan taf'al, satu, tukfa hammuk, Allah akan menghilangkan kesusahanmu, Allah akan mudahkan urusanmu. Yang kedua, yufaru dzum dzambuk, Allah ampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, wa tuqdo hajatuk, Allah akan kabulkan hajat-hajatmu semua. Tiga ini sampaikan Rasulullah. Tiga ini nasihat Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, saudaraku. Kalau kamu selalu banyak bersolawat, tiga poin. Tuqfa hammuk, yufaru dzambuk, wa tuqdo hajatuk. Subhanallah. Mulane kowe susahmu gak ilang-ilang, gampang so. Jos. Dosamu pengen diampuni Gusti Allah, kuncinya apa? Sholawat. Pengen hilang susahmu, pengen kue tegar menghadapi masalah, pengen urusanmu gampang, pengen kabul kajatmu, pengen diampuni dosamu, kuncinya. Kalau Nabi, satu, idzan taf'al. Nek bener kue hake sholawatmu, doamu penuh sholawat, zikirmu penuh sholawat. Satu, apa tadi? Tukfahammu. Allah cukupkan kesusahanmu, diganti sing enak, sing nikmat, sing angel jadi gampang. Lo meloro yufaru dzambuk, Allah ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Yang ketiga, wa tuqdo hajatuk, Allah kabulkan hajat kalian semuanya. Amin Allahumma. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Aqsamtu alayka ya Jamil al-Amrad, angkat tangan semuanya. Aqsamtu alayka ya Jamil al-Amrad wal Arif wal Awjah wal Iskam, bi izzati izzatillah, bi azamati azamatillah, wa bi nuri nurillah, wa bi jalali jalali sultan sultanillah, wa bi la ilaha illallah, wa bi la ilaha illallah, wa bi ma jara bil kalam min indillah, wa bi la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Lagi ya Rabbi Mustafa, ya Rabbi. Allah buka mata hatimu. Perjalanan sukses. Keturunan yang soleh-solehah. Allah sembuhkan penyakit anda semuanya. Salihah. Lagi. Huwal bisa mendekat, jauh mendekat. Muhammad إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. Khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Semuanya duduk bersolawat. Ya. Duduk lagi, nanti lagi, duduk lagi. Buka hati kami ya Allah, dengan berkat Rasulullah. Berilah kami cahayamu ya Allah. tuntun kami dengan hidayah-Mu, ampuni kami dengan anugerah-Mu, dengan berkatnya Rasulullah. Guys, semuanya. Ya Rob. Ya Rabbi Allah bin Mustafa dengan berkatnya Rasulullah, balik maqasidana. Kabulkan hajat kami. Ampuni dosa-dosa kami semua yang berlalu, ya Allah. Ya wasi al-karami, engkau maha luas kemurahan. Guys. Allahumma sholli Muhammad. Tolong, niki musibah. Ngeri. Tahun 2014 ini tahun musibah. Kenapa? Karena pas malam tahun barunya, pas malam Rebu Wekasan. Rebu terakhir di bulan Sofar, itu Rebu Wekasan. Orang Jawa ini TNI. Makanya begitu tahun baru, banjir. Lalu tahun baru langit, sogoi kembang api. Banjir. Allahu sallallahu Muhammad. Ini musibah, banjir, gempa. Wes macam-macam ngeri. Ngeri, tapi insya Allah selamat kabeh. Indonesia aman. Kita semua selamat, sekeluarga. Syaratnya cuma dua. Syaratnya berapa? Pengen selamat? Syaratnya berapa? Buka Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat Al-Anfal, ayat 33. Allah ingin dikau, wa maka'anallahu liyu'adzibahum wa antafihim. Aku Allah tidak akan mungkin mengazab kampung manapun, kaum manapun, negeri manapun. Orang bakal tak dihujui azab musibah, bencana. Wa antafihim. Kalau engkau Muhammad, fihim. Bersama mereka, ada di negeri itu, ada di wilayah itu. Artinya apa? Nek dengan pengen selamat soko azabe Gusti Allah, syarat mutlak. Ayo, ulama NU le nafsiri, dirawuhno Kanjeng Nabi ku. Rawuhno ning omahmu, rawuhno ning kampungmu, rawuhno ning negaramu supaya Allah tidak mengazab kampung ini. Amin. Allah tidak mengaturkan azab di negeri kita. Amin Allahumma. Syaratnya apa? Solawat. Karena solawatmu menghadirkan Rasulullah di hati, di rumah, dan di kampungmu. Jos! Jos! Jos! Pengen selamat? Wa anta fihim, itu artinya solawat. Perbanyak solawat. Oke? Okay? Terserah, gue Arab Mafia solawat, Arab Seker Mania, Arab Bumi, so, terserah, yang penting. Solawat. Jos! Nama loro. Kalau anda ingin selamat dari azab Allah, wa makanallahu mu'adzibahum, wahum yastaghfirun. Allah ora bakal mengazab kampung, kaum, komunitas, negeri manapun. Kalau orang itu satu setelah solawat, wahum yastaghfirun, do gelem tobat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Enten apa ulo? HP hilang, hati-hati, copet. Sing iso nyekel copet, tak kasih uang 2 juta sekarang. Besok yang bisa nangkap copet, enggak usah ke polisi. Tak kasih uang 2 juta cash langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana tadi? Copet. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, singkat. Bu, pengen selamat? Siji apa? Nomor 2 apa? Tobat. Muka-muka ahli sholawat, ahli tobat. Amin Allahumma. Mafia sholawat begitu asing di telinga, tapi alhamdulillah banyak dihina, banyak dicerca. Pengajian opo kok mafia barang kuwi. Enggak apa-apa, yang penting lho niku dereng napa-napa nek sampean sowan tenggen kula tiap Jumat pon malam Sabtu Wage. Saya punya majelis zikir yang sudah mulai tahun 97. Saya bikin, kita dirikan pesantren tahun 95, 97 kita bikin majelis lapanan. Jenenge Medeni. Molimo mantap. Molimo tapi mantap. Mantaba, sapa sing gelem tobat. Kenapa saya kata nama itu? Karena saya berangkat dari Nyun Sewu 2003 sampai saya masuk Koran Sorong ke Jawa Tengah. Gus Ali Gondrong, Gus Mi-nya Semarang. Karena saya keluar masuk diskotik, lokalisasi, ngurusi wong edan, ngurusi lonte-lonte, ngurusi bajingan-bajingan. Demi Allah, saya bersumpah. Mungkin cari kiai seperti saya susah. Kamar pribadi saya, tempat tidur saya diapit oleh sebambrek minuman keras. Dari tapi kelas kabeh orang sing ciu ora ono. Paling murah tuh red label, black label, sampai munggah kontru, cipas, Jack Daniel, martel, tue, sampai beribu-ribu, ngeri pokoknya. apal wong gurune bajingan gitu. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Kalau Anda enggak percaya silakan datang. Ini dari rombongan Karanganyar, mana Karanganyar? Karanganyar Solo mana? Nah, itu. Itu mafia selawat hadir bersama kalian Pacitan. Itu dari Karanganyar. Ada 1 bis, 4 mobil itu. Berkah untuk Karanganyar Solo. Itu ketuanya pengurusnya mafia selawat yang kemarin deklarasi di Kabupaten Karanganyar Solo. Itu semua hampir pengurusnya bertato semuanya. Bekas buajingan, bekas gondro, bekas tukang lonte, bekas tukang mabuk. Orang apa-apa, wong bekas wong elek kok dadi wong apik. Amin Allahumma. Allah tidak melihat tatomu, tapi melihat hati dan kelakuanmu. Jos. Kowe ora tatonan tapi kelakuanmu karo tangga ora rukun, kowe ora padha kunute, elek utekmu kowe. Jos. Damai Jos. Mafia selawat. Alhamdulillah sebentar lagi besok ini di Pacitan bulan depan insyaallah Wonogiri menuju Sukor Harjo langsung ke Wonosobo, langsung Temanggung dan terusnya. Mafia selawat kita bikin Mafia selawat Indonesia. Allahumma sholli Muhammad. Mulane nyuwun sewu, ini anak jalanan Bapak Ibu Pacitan ampun kaget, ini anak jalanan, anak pang wong sing dongo tato. Ini ketok enggak ayu ganteng tapi dibuka tatonan iki. Sampeyan sing ora tatonan ke wegah selawat jam 12 pengin balik kalah karo wong tatonan kowe. Allahumma sholli Muhammad. Ternyata hanya resik njobomu, atimu pengajian pengin balik. Nonton bal-balan mentamu menteleng ngono iki. Jangan lihat tatonya, jangan lihat masa lalunya. Jas, Abu Bak, sahabat Umar kayak apa masa lalunya. Tapi begitu hidayah datang, subhanallah, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga dan makomnya bersanding dengan Rasulullah yang mulia. Subhanallah, masa lalunya kayak apa? Tukang mabuk, tukang mateni wong, tukang mabuk. Moga-moga. Konco-konco Pacitan, pengurus kiai-kiai sepuh, jangan terlena dengan nama, yang penting isinya. Yeh, sekulo sing ngopeni berandal, niki wong berandal, wong dalanan, sing maune gak kenal sholat. Masya Allah, gak kenal macam-macam agomo, saniki dengan mafia sholawat, siti-siti, degelem sholawatan. Allah membuka hatinya, saniki degelem sholat, degelem ngaji, dekenal kiai, alhamdulillah. Biar dikandu ini kiai, pret, kaya istawur suargo. Sekarang kau bilang neraka mengerikan, dia akan menangis. Karena hidayahnya Allah Subhanahu. Dulu di Karanganyar Solo, deklarasi untuk Kabupaten Karanganyar Solo ini hadir pengurusnya. Kita sampaikan berpanjangan testimoni. Ini keplaan kanggo kulon jenengan. Lah ya wong rusak, wong tukang mabuk. Mohon maaf, tukang minum, tukang ngepil, narkoba, ngedrak. Masya Allah. Ini tukang gelut, mohon maaf. Sing jeneng mangan kere, itu biasa nggo surungan ya bu. Awake kebak tato, gak kenal. Tapi Subhanallah, begitu Allah kasih hidayah. Allah masukkan cahaya nur, cahaya hidayah di hatinya. Allah menuntun langkah-langkahnya. Dan salah satunya satu hadis bersama kita nih. Sekarang bisa sampai menjadi orang pribadi yang muslim. Nek wong Islam ku akeh, sing wong islami sing angel. Apa langkahnya islami? Akhlaknya islami. Wong Islam akeh, sing islami sing angel. Betul? Ini bertato, tapi Subhanallah. Allah kasih hidayah. Satu ini, satu. Ini sekarang dihafal Al-Quran. Bekas preman, bekas pemabuk, bekas tukang klonte, Malang Melintang sampai ke Batam. Sekarang walaupun awake kebak tato, tapi alhamdulillah sekarang bisa menjadi seorang hafizul Quran. Barakah melalui mafia selawat. Kita panggil saudara kita mungkin yang Mas Dul. Ini. Mana Kang Dul? Tidur. Lepas kaos baju enggak apa-apa? Biar bener pura kayak gondrong dari tatonan yang itu ya. Anda suruh baca juz berapa terserah. Ini barokah. Anda gak tatonan gak hafal Quran. Boro-boro hafal, moco ora tahu. Semoga kita termasuk orang yang hafid Quran. Amin Allahumma. Yang kedua, nanti ini seorang yang baru saja dapat hidayah. Dan demi Allah saya iri dengan dia. Seorang gadis muda baru umur 22 tahun. Penyanyi dangdut yang bertato, yang pemabuk.